Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Fathul Islam karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala, dengan penjelasan dari Syaikh Shalih Al Utsaimin hafizallahu taala wa waffaqahu. Dan kita jumpai di kitab ini penyusunan judul-judul bab yang demikian bagus. Kita disuguhi bab pertama tentang keunggulan Islam, keutamaan Islam, keistimewaan menjadi seorang muslim. Setelah itu, hal yang istimewa ini satu hal yang wajib hukumnya. Maka bab yang kedua adalah bab tentang wajibnya menjadi seorang muslim. Setelah kemudian kita mengetahui keistimewaan dan keunggulan Islam, kemudian keunggulan dan keistimewaan menjadi muslim, setelah itu wajibnya menjadi muslim, maka kita disuguhkan dengan bab yang ketiga, yaitu bab tentang penjelasan apa itu Islam yang wajib untuk dipeluk, apa itu Islam yang demikian istimewa orang yang memeluknya. Kemudian setelah selesai di bab yang ketiga tentang apa itu Islam, kemudian kita masuk pada bab yang keempat, yang isi babnya adalah kebalikan atau hal yang membatalkan Islam dan kebalikan dari Islam, yaitu berpaling dari Islam dan menjadikan selain Islam sebagai agama. Maka di bab yang keempat membahas tentang bahaya menjadikan selain Islam sebagai din, sebagai agama, sebagai jalan hidup. kemudian, maka bab yang keempat adalah kebalikan dari keunggulan Islam dan kewajiban menjadi seorang muslim. Karena bab yang keempat berkenaan dengan orang yang berpaling dari Islam dan menjadikan agama yang lain dan isma-isma yang lain sebagai jalan hidupnya. Setelah itu kita berpindah pada bab yang kelima. Maka kenapa seorang muslim tidak boleh menjadikan isma-isma yang lain, agama yang lain, tidak boleh memiliki jalan hidup selain Islam. Maka di bab yang kelima, kita disuguhi pembahasan tentang karena seorang muslim wajib merasa cukup dengan Islam. Merasa cukup dengan Al-Quran, yang tentu yang dimaksud dengan Al-Quran di sini adalah satu paket dengan penjelasannya, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahasanya seorang muslim itu hendaknya merasa cukup dengan Islam sehingga tidak membutuhkan isma-isma yang lainnya. Dengan berbagai macam bentuknya sebagai jalan hidup. Demikian juga tidak membutuhkan agama yang lain. Dibawakanlah hadis tentang teguran keras Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dikarenakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membawa lembaran-lembaran Taurat. Jika demikian sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang muslim yang membawa lembaran-lembaran Taurat, padahal Taurat yang merupakan kitab orang-orang Yahudi asalnya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanakah dengan agama-agama yang batil dan isma-isma yang batil yang murni buatan manusia? Tentu lebih-lebih lagi. Ya, tentu lebih-lebih lagi, lebih wajib lagi bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Karena yang asal-muasalnya ajaran Allah itu saja, ya, Nabi tegur keras seorang muslim yang masih seorang muslim yang punya ketertarikan badannya. Maka gimana kalau agama itu sudah murni agama paganis, ya, penyembah berhala, penyembah sapi dan yang lainnya, atau isma-isma yang murni produk, ya, pikiran manusia, boleh jadi komunisme, boleh jadi sosialisme dan yang lainnya. Dan kemarin pada hadis tentang teguran Nabi kepada Umar bin Khattab, kita jumpai kalimat amutahawwikuna ya Ibn al-Khattab. Kemarin di Sahih Utsaimin dijelaskan maknanya adalah al-mutahayiruna, apakah engkau orang yang bingung tidak punya pegangan sehingga masih cari-cari, ya, isma-isma yang lain dan agama yang lain. Kemudian berkenaan dengan kata mutahawikun, ada dua penjelasan tentang makna dan terjemahnya, ya, faedah dari Sarafatul Islam karya Syekh Bandar Ibn Nafi' Al-Abdali. Beliau sampaikan tentang makna amutahawikun, qala Abu Ubaid, wa tafsiru hadal harf, dan tafsiran dari kata ini ada pada hadis yang lain. Ini ada hadis yang lain yang menjelaskan makna amutahawikuna fi hadisin akhar marfu'in, hadis marfu' bahkan. Qala hadasana Mu'ad, qala Ibn Aun, qultu lil Hasani, Ibn Aun bertanya kepada Al-Hasan. Nah, mungkin Al-Hasan Al-Basri. Ada dialog rawi. Ibn Aun bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, ma mutahawikuna, apa itu makna mutahawikun? Nah, maka ini menunjukkan bahasanya kata-kata mutahawikun itu kata-kata yang gharib. Sampai orang Arab tulen saja di masa salaf saja bertanya kepada gurunya, mutahawik itu artinya apa? Qal Hasan Al-Basri mengatakan, mutahayiruna, orang-orang yang bingung. Qala Abu Ubaid, yakulu, sehingga berdasarkan penjelasan Al-Hasan Al-Basri, maka perkataan Nabi kepada Umar, amutahawikuna ya Ibn al-Khattab, maknanya amutahayiruna antum fil Islam, apakah kalian adalah orang yang bingung tentang Islam? La ta'rifuna dinakum, apakah kalian bingung, belum kenal secara pasti agama kalian? Hatta ta'khuduhu minal Yahudi wan Nasara, sehingga kalian mencari jalan hidup, mencari agama dari ajaran Yahudi dan Nasrani. Qal Abu Ubaid mengatakan, fa ma'nahu annahu kariha akhdal ilmi min ahlil kitabi. Maka maknanya adalah Nabi tidak menyukai mengambil ilmu dari ahlil kitab. Wa qawluhu laqad ji'tukum biha baydha' naqiyah, padahal aku datang kepada kalian dengan membawanya dalam keadaan putih dan bersih. Kata Abu Ubaid, seakan-akan yang Nabi maksudkan adalah milah hanifiyah. Ya, demikian dari kitab Gharibul Hadis karya Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Kemudian di kitab Gharibul Hadis karya Ibn Athir, Ibnu Athir mengatakan at-tahawuku kat-tahawuri. Tahawuk itu maknanya seperti tahawur. Tahawur itu bahasa Arab yang masuk ke bahasa Jawa jadinya ngawur. Jadi ngawur itu asal muasalnya sepertinya bahasa Arab tahawur. Tahawur, terus masuk lidahnya orang Jawa jadi ngawur. Apa itu tahawur? Wa wal wuku'u fil amri bi ghairi rawiyatin. Memasuki satu hal, satu perkara tanpa dipikir matang-matang. Tanpa dipikir masak-masak. Nah, itu tahawur. Sama kan dengan ngawur? Melakukan satu hal tanpa ditimbang dalam-dalam. Maka itu namanya tahawur. Ngawur kan orang Jawa bilang, oh itu ngawur gitu. Sehingga mutahawik artinya alladzi yaqa'u fi kulli amrin. Itulah orang yang terjatuh dalam setiap perkara. Wakila, dan ada yang menjelaskan tahawuk itu maknanya at-tahayyuru, bingung. Jadi kalau Ibnu Athir menjelaskan bahwa tahawuk itu ada dua pendapat tentang maknanya. Makna yang beliau pilih, ini tahawuk artinya adalah tahayyuk. Tahawuk artinya tahawur, ngawur, asal. Dan meskipun beliau mengakui ada pendapat yang lain yang mengatakan maknanya adalah at-tahayyur. Maknanya adalah tahayyur, bingung. Maka di antara faedah kandungan hadis ini, teguran Nabi kepada Umar bin Khattab, di antara kandungannya adalah haramnya memiliki satu pun, meskipun satu lembar, dari kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab sebelum Al-Quran, Injil, Taurat, dan yang lainnya. Demikian juga haramnya membaca dan merenungkan isinya. Disebabkan karena dua alasan. Yang pertama, jika ada hal yang manfaat di dalamnya, maka semua hal yang manfaat telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, ana fil Quran mayurni an kulli hadil kutub. Bahasanya di Al-Quran telah terdapat penjelasan dan ilmu yang mencukupi sehingga tidak memerlukan semua kitab-kitab tersebut. Berdasarkan ayat yang kita baca di Matan Fathul Islam, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kemudian kandungan yang lainnya, hadis ini dalil bahasanya syariat umat sebelum kita yang menyelisih syariat kita itu dinilai batil, tidak boleh diikuti. Dan di hadis tersebut, setelah Umar bin Khattab ditegur oleh Nabi SAW, kita lihat Umar sikap beliau langsung mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Beliau tinggalkan apa yang tadi beliau pegang. Dan itu adalah bukti ridha Islam sebagai agama. Maka kandungannya di sini terdapat kuwatu imtithali amiril mu'minina Umar. Hebatnya kepatuhan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu lima amr bin Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap hal yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkenaan dengan dengan ayat Tibyanan likulli syai An-Nahl 89, ya, tidak ada penjelasan yang kita baca di syarahnya Syaikh Shalih Utsaimin, tidak ada penjelasan tentang bentuk tibyan. Maka perlu diketahui bahasanya penjelasan Al-Quran terhadap segala sesuatu itu ada dua macam. Yang pertama adalah penjelasan mufassal, penjelasan spesifik, detail. Kemudian yang kedua adalah penjelasan tibyan mujmal, penjelasan global berupa kaidah. Di antara kaidah-kaidah penting yang disampaikan oleh Al-Quran dalam rangka menjelaskan segala sesuatu, ada kaidah wajib taat pada Rasul. Ada kaidah wajib patuh kepada orang yang punya otoritas dan kewenangan, ulil amri. Baik ulil amri dalam masalah dunia, yaitu para penguasa, ataupun ulil amri dalam perkara agama, yaitu nasihat para ulama. Demikian juga ada kaidah bertanya kepada ahlinya dan pakarnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada pakarnya dan ahlinya jika kalian tidak tahu. Maka dengan memahami dua jenis tibyan, dua jenis penjelasan, maka kita faham kenapa Allah katakan Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Karena menjelaskan sesuatu ini tidak harus bermakna penjelasan spesifik. Namun bisa penjelasan global. Kemudian setelah kita selesaikan bab yang kelima, maka kita masuk pada bab yang keenam, bab tentang maja'a, dalil-dalil berkenaan dengan al-khurud an da'wal Islam, keluar dari seruan Islam. Maka setelah mu'alif rahimallahu ta'ala menyebutkan Islam, keunggulan Islam, kemudian hal yang berkebalikan dari Islam sejak dasarnya, yaitu memilih dan memeluk agama atau isma di luar Islam. Maka di bab ini, Musannif juga menyebutkan hal yang juga berkebalikan dari Islam, yaitu keluar dari seruan Islam, memilih dan melakukan seruan-seruan yang lainnya, yaitu seruan jahiliyah. Kita jumpai dalil yang beliau dibawakan oleh Musannif rahimallahu ta'ala. Ada firman Allah ta'ala, huwa sammakumul muslimin. Dia Allah menamai kalian muslim, min qablu sebelumnya di kitab-kitab terdahulu, wa fi hadza dan di kitab ini, yaitu di Al-Quran. Kemudian ayat kemudian dalil yang kedua dari Al-Haris Al-Ash'ari radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, amurukum bi khamsin, Allah amarani bihinna. Ku perintahkan lima hal kepada kalian, yang lima hal ini Allah perintahkan kepadaku. Mendengar dan taat, kemudian jihad, hijrah dan al-jamaah. Dan persatuan. Fa inna man faraqal jama'ata, karena siapa yang meninggalkan al-jama'ah, kita sibrin meskipun hanya seukur satu jengkal, maka dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya, kecuali jika dia kembali, taubat dan kembali. Wa man da'a bidakwal jahiliyati, maka siapa yang menyuruh dengan seruan jahiliyah, fa innahu min juthat jahannam, maka dia termasuk rombongan neraka. Maka ada salah satu sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah dia rombongan neraka meskipun dia rajin sholat dan puasa? Maka Nabi katakan, meskipun dia rajin sholat dan puasa. Fada'u bidakwallahi, maka serulah dengan seruan Allah yang Allah namai kalian dengannya, yaitu sebutlah sesama diri kalian dengan muslim, mukmin dan hamba Allah. Diatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Wafi sahih dalam hadis yang sahih, man faraqal jama'ah tasibran, siapa yang meninggalkan al-jama'ah meski sejengkal, lantas dia meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan al-jama'ah, belum bertobat, famitatuhu jahiliyatun, maka keadaan matinya adalah jahiliyah. Wafihi dalam hadis yang sahih, Nabi katakan, abidak wal jahiliyati wa ana baina adhurikum, apakah dengan seruan jahiliyah kalian serukan sedangkan aku masih hidup di tengah-tengah kalian. Abul Abbas rahimahullah ta'ala mengatakan, semua perkataan, semua ucapan yang keluar dari seruan Islam dan Al-Quran, boleh jadi seruan berdasarkan nasab, berdasarkan negeri, berdasarkan jenis, berdasarkan madhab, berdasarkan tariqat, maka ini adalah min azail jahiliyah. Ya, maka ini bagian dari fanatik jahiliyah. Bagian dari seruan jahiliyah. Bal bahkan tatkala muhajirin, seorang muhajirin dan seorang ansar bertengkar, lantas muhajirin berseru, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, bantu aku. Sedangkan ansar kemudian mengatakan, ya lal ansari, wahai orang-orang ansar, tolong aku. Maka Nabi SAW mengatakan, abidakwal jahiliyati wa ana baina adhurikum, apakah ada seruan jahiliyah padahal aku masih hidup di tengah-tengah kalian. Dan Nabi marah karena seruan panggilan semacam ini, ghadaban syadidan, marah yang besar. Intah sekian perkataan beliau rahimallahu ta'ala. Azal jahiliyah, ya, penisbatan jahiliyah. Jadi ada kata-kata azail jahiliyah, maknanya penisbatan jahiliyah. Kalau syar'i wa faqahullah, maksud dari judul bab, tarjamah, di sini artinya judul bab. Maksud dari judul bab, menjelaskan hukum keluar dari Islam dengan intisab, dengan menisbatkan diri kepada selain Islam. Maka yang dimaksud dengan seruan Islam adalah nama-nama agama, nama-nama keagamaan yang dijadikan lahu untuk Islam, wali ahli dan kaum muslimin. Semacam Islam dan Muslim, iman dan mukmin, ibadah dan ibadallah. Keluar dari dakwah Islam, seruan Islam, artinya adalah atasami bernama dengan nama-nama yang lainnya. Yaitu nama-nama yang la yarji'u, yang tidak berkaitan dengan nama-nama di atas atau bahkan malah menyelisihinya. Musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan 4 dalil untuk mewujudkan maksud dari judul bab. Dalil yang pertama, firman Allah ta'ala, wa sammakumul muslimina min qabul wa fi hadha. Hubungan antara ayat ini atau dalil pertama ini dengan maksud judul bab adalah pada fi dzikri ma samallahu, menyebutkan nama yang Allah berikan kepada para hambanya yang mengikuti para rasul. Allah namai mereka dengan sebutan muslim. Fi ma anzala min kutubi qablu, dalam berbagai macam kitab suci yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran. Wa fi hadza, dan di sini yaitu di Al-Quran. Maka menamai kaum muslimin berbeda dengan nama yang Allah berikan kepada kaum muslimin adalah bentuk keluar dari seruan Islam. Karena Allah lah yang lebih mengetahui tentang mereka kaum muslimin. Dan apa yang Allah ridai untuk kaum muslimin, itulah yang aslam, itulah yang lebih selamat, wa ahkam, dan itulah yang lebih bijak. Sebagaimana dijelaskan oleh Mujahid ketika menjelaskan ayat ini, Mujahid mengatakan, Allah samakumul muslimina min qablu fil kutubil mutaqaddimati wa fi dzikri. Ya Allah telah menamai kalian dengan nama muslim di kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran, wa fi dzikri, dan di Al-Quran. Kemudian dalil yang kedua, hadis Al-Haris Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sampaikan, kuperintahkan lima hal kepada kalian. Diat kelimam Ahmad dan Tirmidzi. Tirmidzi menilainya sahih. Dan An-Nasa'i di Sunan Kubra. Maka An-Nasa'i itu punya dua kitab, Sunan Kubra dan Sunan Sughra. Sunan Sughra-nya disebut Al-Mujtaba. Dan yang disebut dengan Sunan Nasa'i itu yang Sughra. Dan Sunan Sughra itu adalah hadis-hadis pilihan dari Sunan Kubra. Sehingga kaidahnya semua yang ada dalam Sunan Sughra itu ada di Sunan Kubra. Non hadis-hadis yang ada dalam Sunan Kubra-nya Nasa'i, ya belum tentu ada di Sunan Sughra. Dan jika kita katakan diriwayatkan oleh Nasa'i, maka harus maknanya diriwayatkan oleh Nasa'i di Al-Mujtaba, di Sunan Sughra. Kalau di kitab yang lainnya harus ditegaskan. Kitab apa yang dimaksudkan. Maka kalau tidak Sughra itu harus disebutkan. Contohnya sebagaimana di sini. Diriwayatkan oleh Nasa'i di Kubra. Dan berkenaan dengan Sughra dan Kubra, kita jumpai ada sejumlah ulama yang punya dua kitab hadis. Satu disebut Sughra, satu disebut Kubra. Misalnya di sini Nasa'i punya Sunan Sughra, Sunan Kubra. Baihaqi punya Sunan Sughra, punya Sunan Kubra. Dan perlu diketahui Umdatul Ahkam Umdatul Ahkam itu juga punya dua, Umdatul Ahkam Kubra, Umdatul Ahkam Sughra. Dan untuk ulama-ulama yang punya Kubra dan Sughra itu secara umum ada kaidah bahasanya jika disebutkan nama beliau atau kemudian kitab beliau secara global tanpa ada secara mutlak, mutlak di sini artinya tidak ada penjelasan lebih lanjut, itu maknanya yang Sughra. Diriwayatkanlah Nasa'i, maksudnya di Sughra. Diriwayatkanlah Baihaqi, artinya di Sunan Sughra. Ini terdapat dalam Umdatul Ahkam, maksudnya Umdatul Ahkam yang Sughra, bukan Umdatul Ahkam yang Kubra. Kalau yang dimaksudkan adalah Kubra, maka perlu di ada penjelasan lebih lanjut. Bahasanya itu di Al-Kubra. Kemudian hadis ini dinilai oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Sehingga hadis ini adalah qat'an jelas hadis yang sahih. Kaitan dalil yang kedua dengan judul bab ada dari tiga sisi. Yang pertama karena Nabi mengatakan siapa yang meninggalkan al-jama'ah. Maka termasuk meninggalkan jama'atil muslimin adalah keluar dari nama-nama Islam. Kemudian memilih nama-nama yang lainnya. Ya, maka di sini kita kita jumpai bahasanya yang dimaksud dengan al-jamaah adalah jamaatul adyan. Maka jamaah atau jamaatul muslimin itu ada dua macam, jamaatul adyan dan jamaatul abdan. Ya, jamaah agama dan jamaah badan. Ya, kalau jamaah adyan, ya Islam itu sendiri dan kebenaran itu sendiri. Sedangkan jamaatul abdan adalah bersatu dan sepakatnya kaum muslimin untuk mengakui bahasanya beliau adalah penguasanya yang wajib didengar dan ditaati. Maka kita lihat di sini bahasanya yang dimaksud dengan al-jama'ah man faraqal jama'ata qida sibrin adalah jama'atul abdan. Sehingga dijelaskan di antara bentuk meninggalkan jama'atul muslimin adalah keluar dari nama-nama Islam. Fa'ina jama'atul muslimin, kama jama'atul muslimin, tidak ada namanya dan tidak ada tandanya kecuali nama yang Allah berikan atau nama yang diberikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ribqatul Islam, ribqah makna asalnya adalah tali yang diletakkan di leher hewan tunggangan atau di tangannya. Kalau hewan tunggangan semacam kuda, tangannya itu artinya kaki depan. Litum sikaha untuk bisa mengendalikan hewan tunggangan tersebut. Wal khobaru anhu dan berita tentang orang yang berseru dengan seruan bukan seruan Islam, orang yang meninggalkan dakwah Islam, dikabarkan kalau dia bimanjilati seperti posisi orang yang melepas ikatan Islam dari lahirnya. Ribqatal Islam artinya urwatal Islam, ikatan Islam dari lahirnya. Maka ini wa'idun syadidun. Maka ini berarti ancaman yang keras, menunjukkan alat tahrimil akidi, menunjukkan pengharaman yang sangat-sangat ditekankan. Maka meninggalkan dakwah Islam maka siapa yang farqal jama'ah, dan salah satu maknanya adalah keluar dari seruan Islam dan nama Islam, itu adalah perbuatan yang sangat-sangat diancam keras. Karena ini adalah perbuatan yang sangat haram. Maka ini menunjukkan bahasanya haram itu bertingkat-tingkat. Ada yang statusnya sangat haram. Kemudian makna sabda Nabi ila ayuraji'a artinya kecuali jika dia bertobat dan menarik diri dari perbuatan terlarang itu. Kemudian sisi pendalilan atau sisi hubungan yang kedua, siapa yang berseru dengan seruan jahiliyah, maka dia bagian dari rombongan neraka. Maka seruan jahiliyah itu mencakup al-intisab, menasabkan diri, mengkaitkan diri dengan segala sesuatu yang menyelisih ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah dijelaskan bahasanya segala sesuatu yang dinasabkan kepada jahiliyah, baik ucapan jahiliyah, perilaku jahiliyah, semuanya hukumnya haram. Maka ancaman bagi orang yang berseru dengan seruan jahiliyah, diancam dengan jahanam, itu ta'kidun, menegaskan keharamannya. Wadzikru, dan disebutkan bahasanya seorang itu tidaklah mendapatkan manfaat dengan rajin sholat dan puasa ketika dia berseru dengan seruan jahiliyah, itu juga ta'kidun, penegasan setelah adanya penegasan. Linufudhil wa'id. Yaitu adanya ancaman baginya. Ta'ziman lil maqam, untuk menunjukkan ngerinya masalah ini. Wa hifdhan li hurmatil Islam, dan dalam rangka menjaga kemuliaan Islam. Kemudian jutha jahannam, itu maknanya jama'atuha, rombongan jahannam. Jutha jama' dari jithwah. Jimnya di kasrah, boleh juga di dhamma. Boleh juthwah. Wa fathihah, boleh di fathah. Jithwah, juswah, jaswah. Mana asal dari jiswah itu adalah al-hijaratu al-majmu'atu, kumpulan batu. Maka jusa jahannam, maka orang yang berseru dengan suran jahiliyah, maka dia bagian dari jusa jahannam. Artinya Nabi jadikan orang yang berseru dengan suran jahiliyah itu seperti kumpulan batu yang berada di nari jahannam, di neraka. Dan terdapat dalam satu riwayat, maka dia min juthi jahannam. Kalau juthi, juthiyu, jamak dari jasin, jasinan nas. Itu artinya al-muntasib ala rukbataihi qa'ima. Jusa itu asalnya adalah orang yang muntasib ala rukbataihi qa'ima. Orang yang qa'iman berdiri tegak, qa'iman berdiri, muntasib tegak ala rukbataihi, ya, di atas dua lututnya. Awalnya berdiri tegak. Setelah berdiri tegak, fa'idha taraha ala abdu muntasiban ala rukbataihi, maka jika seorang hamba taraha menjatuhkan diri, yang semula dia muntasiban berdiri tegak pada dua lututnya, namanya jathi. Maka dia dari posisi tegak berdiri, kemudian menjatuhkan diri, kemudian sehingga lutut itu di lantai. Semula dari posisi berdiri, kemudian lutut di lantai. Ini namanya, kemudian menjatuhkan diri demikian. Nah, itu namanya jathi. Terkadang diterjemahkan dengan bertekuk lutut. Ada yang menerjemahkan dengan bertekuk lutut. Atau kemudian duduk bersimpuh. Gitu. Maka dia, maka menjuthi jahannam, maka dia di antara orang-orang yang akan duduk bersimpuh, bertekuk lutut karena hina di neraka. Kemudian sisi hubungan yang ketiga ada pada potongan hadis, fada'u bita'wallahi, maka serulah dengan seruan Allah yang Allah namakan kalian dengannya, muslim, mukmin dan ibadallah. Fafi, maka isi hadis ini adalah perintah untuk komitmen menggunakan seruan Allah, yang dengan seruan ini Allah sebut hamba-hambanya semacam muslim, mukmin dan hamba-hamba Allah. Perintah di sini menghasilkan hukum wajib. Dan perintah yang menghasilkan hukum wajib ini yastalzim berkonsekuensi haramnya kebalikannya. Karena kebalikannya berarti keluar dari seruan Islam. Maka siapa yang bernama dengan nama yang tidak Allah gunakan sebagai nama untuk hamba-hambanya, tidak pula nama itu diberikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan nama itu tidaklah yarji' berkaitan, atau nama tersebut adalah derivat dari nama-nama yang syar'i, maka perbuatan tersebut haram, dengan status sangat haram, dengan status keharaman sangat haram. Kemudian dalil yang ketiga, man farqal jama'ata sibran, muttafaqun alaih, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hubungan antara dalil yang keempat dengan judul bab, ma sabaqa dzikru, telah disebutkan bahasanya meninggalkan al-jama'ah itu bagian dari seruan jahiliyah, yang itu mubayyinah, berbeda dengan seruan Islam. Dan adanya ancaman kepada orang yang meninggal dunia dalam keadaan demikian, yaitu diancam dengan mati sebagaimana mati jahiliyah, menunjukkan haramnya hal ini. Kemudian dalil yang keempat hadis, apakah dengan seruan jahiliyah sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian? Dan ini adalah satu hadis yang diriatkan dengan redaksi ini dari Zaid bin Aslam secara mursal, diriatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di tafsirnya. Wa fihi, dan dalam hadis ini terdapat kisah panjang namun sanadnya dhaif. Wal ma'ruf, dan yang dikenal di sahihain adalah kenapa, ada apa dengan suran jahiliyah? Yang ini diriatkan oleh keduanya, Bukhari dan Muslim, dari Jabir radhiyallahu anhu. Dan tidak ada fihi pada redaksi sahihain kata-kata wa ana baina adhurikum, sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian. Jadi isinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di satu peperangan. Maka ada salah satu seorang muhajirin yang kasa'a. Kasa'a itu dorobahu ala mu'akhiratihi, memukul pantat. Ada seorang muhajirin yang memukul pantat rajulan minal ansar, salah satu sahabat ansar. Akhirnya yang ansar yang dipukuli marah besar, kemudian dia memanggil orang-orang ansar untuk membelanya dengan mengatakan, ya lal ansari, wahai orang-orang ansar, bela aku. Kemudian yang muhajirin pun sama, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, bela aku. Fatanafara annasu, maka timbullah ketegangan di antara manusia, maksudnya para sahabat. Maka terjadi ketegangan di antara para sahabat, yang muhajirin dengan yang ansar. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ma balu da'wal jahiliyah. Ada apa dengan seruan jahiliyah? Ini redaksi Bukhari dan Muslim. Dan tidak ada pada riwayat Bukhari dan Muslim kalimat dan aku di tengah-tengah kalian. Maka kaitan antara hadis ini dengan judul bab di sini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah dan Nabi marah karena perbuatannya. Maka marahnya Nabi ini menunjukkan haramnya hal ini. Ya, sisi wajah di sini artinya sisi penjelasan. Ya, sisi penjelasan kenapa ada label dakwah jahiliyah pada perkataan seorang sahabat ansar, ya lal ansar, dan perkataan sahabat muhajirin, ya lal muhajirin. Ya, di mana sisi seruan jahiliyah? Jawabannya, sisi jahiliyahnya adalah ma waqa'a minhuma min aqdil wala'i wal bara'i 'alaiha. Ma waqa'a minhuma, keduanya membuat ikatan wala' wal bara', kawan dan lawan, dengan nama muhajir dan ansar. Maka ansar ini membuat ikatan loyalitasnya kawan dan lawan dengan status sebagai orang ansar. Sedangkan muhajirin membuat ikatan loyalnya musuh kawan dan lawannya ala hijratihim dengan tolak ukur hijrah. Lantas mereka berlepas diri dan memusuhi yang lain. Fawaqa'at, sehingga terjadi al-munafar, ketegangan di antara mereka. Maka hal inilah yang mujiban mendorong kaulahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma balu da'wal jahiliyah. Kenapa ada seruan jahiliyah? Kemudian musannif rahimallahu taala menyebutkan dan mengutip perkataan Ibnu Taimiyah Al-Hafidh tentang hakikat seruan jahiliyah. Dan isi perkataan Ibnu Taimiyah ini semakna dengan apa yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin. Bahasanya dakwah jahiliyah, pengertiannya adalah al-intisabu ila kulli ma yukhalifu ma ja'a bi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Menasabkan diri, menisbatkan diri kepada semua hal yang itu menyelisih ajaran sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman waqa'a minhu, siapa yang melakukan hal itu? Faman waqa'a min dhalika, siapa yang melakukan hal tersebut? Maka dia telah berseru dengan seruan jahiliyah. Maka siapa yang menasabkan diri kepada negeri atau kepada jenis, bisa jadi jenis kelamin ataukah jenis ras, atau kepada satu madhab, jamaah, satu kelompok, hizb, satu golongan, atau tandimin, satu organisasi, au lajnatin, satu kepanitiaan, au hayatin, satu organisasi, atau yang lainnya. Fima, dalam hal-hal yang menyelisih ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah bagian dari seruan jahiliyah yang haram. Li'anna nisbatal muslimin, karena nasabnya kaum muslimin itu pada nama-nama keagamaan yang terdapat dalam syariat. Dan yang tidak terdapat dalam syariat, maka itu haram, tidak boleh menasabkan diri padanya, dan tidak boleh akadu membangun loyalitas, cinta dan benci, kawan dan lawan dengannya. Maka jika ada seorang yang mengatakan, saya ini orang Saudi, dan dia inginkan dengan kalimat ini dan penisbatan diri kepada negeri Saudi Arabia, yang dia inginkan dengan kalimat ini, annahu yathbutulahu, bahasanya dia memiliki biha dengan nisbah kepada Saudi, dia memiliki kehormatan, memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin yang lain. Maka ini namanya seruan jahiliyah. Karena orang Saudi ini, itu sebagaimana muslimin yang lain, fi hadhi minal Islam, dalam bagiannya dalam Islam. Falurutbatuh, maka dia punya kedudukan yang tinggi, jika dia memiliki bagian yang besar dalam Islam. Dia punya amal yang hebat, amal yang wah dalam Islam. Namun, wa in qasura hadduhu, namun jika sedikit atau terbatas bagiannya dari Islam, namun jika sedikit kontribusinya dalam Islam, perannya dalam Islam, amal solehnya dalam Islam, karena ghairuhu, maka adalah orang lain, yaitu kaum muslimin yang tidak menisbatkan dengan nisbah, tidak menasabkan diri dengan penasaban semacam ini, yaitu saya Saudi, itu lebih baik di sisi Allah dan di sisi makhluk daripada dirinya yang menyombongkan diri dengan status sebagai orang Saudi. Maka, namun idza qala, jika seorang itu mengatakan saya Saudi atau yang lain, yaitu mujarad al-intisab, semata-mata menasabkan diri kepada satu tempat di muka bumi yang bernama dengan nama Saudi Arabia, maka ini bukan termasuk seruan jahiliyah, ini hukumnya boleh, karena ini adalah nasab secara bahasa yang tidak menyelisih syariat. Maka menasabkan diri kepada daerah itu dirinci dengan dua rincian. Kalau sekedar berita, bahasanya saya orang yang tinggalnya di Arab Saudi, warga negara Arab Saudi, saya adalah orang Indonesia, tinggal di negara Indonesia, atau asal-usul nenek moyang saya orang Indonesia, sekedar berita tentang identitas dirinya, hukumnya boleh. Dan ini bukan dakwah jahiliyah. Namun jika mengatakan saya orang Saudi atau saya orang Indonesia, artinya saya orang mulia, saya orang hebat, saya orang yang top, dan yang lainnya itu rendah, jelek, buruk. Kemudian nama ini jadikan sebagai tolak ukur kawan dan lawan. Ini namanya dakwah jahiliyah. Contoh yang lainnya. Jika seorang, wa idza qala al-mar'u fi baladin, jika seorang yang berada di satu negeri mengatakan, dan di negeri tersebut terdapat rombongan yang muntazimah, yang tertata di bawah pengawasan dan di bawah arahan penguasa negeri tersebut, ana min jama'ati kada wa kada, saya adalah rombongan ini dan ini. Fakharaja bidzalika, dengan kalimat ini dia ingin keluar dari jamaatul muslimin. Maka perbuatannya bagian dari seruan jahiliyah. Karena rombongan kaum muslimin, jamaatul muslimin itu tunggal dimanapun negerinya. Tidak berbilang, dan ini adalah satu kaidah yang penting. Tashtaddu al-inayatu ilaihi, yang harus sangat-sangat diperhatikan, yaitu kaidah apa? Al-istighna'u bil-asma'i diniyah, merasa cukup dengan nama-nama keagamaan yang ada dalam syariat, waluzumuha, dan komitmen dengannya, itu murnin, itu mencukupi sehingga kita tidak memerlukan untuk menasabkan diri kepada yang lain. dan nama-nama yang dijadikan untuk sekelompok dari manusia dan nama tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis, itu bagian dari sempitnya al-intima, sempitnya penisbatan diri. Dan betapa indahnya label yang diberikan oleh seorang ulama Al-Jazair yang bernama Al-Bashir Al-Ibrahimi idh qala fi wasfiha, ketika beliau mengomentari, memberikan label kepada hal ini, memberikan yaitu memberikan label untuk nama-nama yang tidak berdalil. Lantas digembar-gemborkan seakan-akan pemilik nama ini dan orang-orang yang bersamanya itu keluar bagian dari jamaatul muslimin, bagian dari kaum muslimin. Maka dikomentari dan diberi label oleh Al-Bashir Al-Ibrahimi, tajma'u kadara wa tufariqu hadara. Dia mengumpulkan keruh dan mencerai-beraikan hadara sia-sia. Maka di antara bagusnya kualitas agama seorang hamba dan sempurnanya akalnya, dia ridha dengan luasnya cakupan Islam. Wa istaghni biha, lantas merasa cukup dengan hal tersebut, sehingga menjauhi dikil intimai, sempitnya penisbatan diri kepada ghairi maja'a bisyar'u, kepada nama-nama selain yang terdapat dalam syariat Al-Hakim yang penuh hikmah dan kebijaksanaan. Kemudian bab yang ketujuh adalah bab tentang wajibnya masuk Islam secara totalitas dan meninggalkan masiwahu yang lainnya. Di sini terdapat dibawakan sejumlah dalil. Pertama firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara total. Kemudian Allah celak orang-orang yang tidak totalitas dalam berislam di An-Nisa ayat 60. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang beranggapan bahasanya mereka mengimani apa yang diturunkan kepadamu? Kemudian firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan jadilah mereka berkelompok-kelompok, engkau bukanlah bagian dari mereka sedikitpun. Dan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala, hari putih cemerlang sejumlah wajah dan hitam kelam sejumlah wajah yang lain, kata Ibnu Abbas, putih bercahaya wajah Ahlussunnah, yang disebut juga dengan Ahlul Iktilaf, orang yang menyukai persatuan, dan menghitamlah wajah Ahlul Bid'ah, yang nama lainnya adalah Ahlul Ikhtilaf, orang yang gemar berselisih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan terjadi pada umatku apa yang terjadi pada Bani Israel. Hadwan na'li bin na'li. Kalau kita sejengkal demi sejengkal, kalau ini sesandal demi sesandal. Hatta sampai-sampai jika ada di tengah-tengah Bani Israel ada orang yang menyetubui, yang berzina dengan, berzina atau memperkosa. Ya, enggak mungkin berzina, normalnya. Yang mungkin terjadi adalah memperkosa. Seandainya ada di Bani Israel seorang anak laki-laki memperkosa ibunya sendiri dan diperkosa ala niatan di depan banyak orang, maka akan ada di tengah-tengah umatku orang yang demikian bejat, punya kelakuan seperti itu. Dan sungguh Bani Israel terpecah belah menjadi 72 agama. Wa tamamul hadis kauluhu, dan kelanjutannya hadis adalah sabda Nabi, dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 kelompok, semuanya di neraka kecuali satu. Sahabat bertanya, siapa satu itu wahai Rasulullah? Maka Nabi katakan, ma'anai alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang beragama sebagaimana agama yang aku pegangi hari ini, demikian juga yang dipegang oleh para sahabatku hari ini. Maka renungkanlah wahai seorang mukmin, maka hendak seorang mukmin merenungkan yaitu seorang mukmin yang berharap berjumpa dengan Allah, perkataan as-shadiq al-masduq, yaitu perkataan Nabi, seorang yang jujur dan seorang yang benar perkataannya dan mendapatkan berita yang benar, yaitu berita wahyu. Fi hadzal maqam, dalam masalah ini, terutama pada sabda Nabi, ma'ana alaihi liyawma wa ashabi. Maka kalimat ini, ma'ana alaihi liyawma wa ashabi, ya laha min ma'idhatin, betapa indahnya sebuah nasihat. Seandainya nasihat ini bertepatan dan masuk pada hati yang masih memiliki kehidupan. Di sini diatkan At-Tirmidzi. Kemudian juga hadis di dan hadis perpecahan umat juga juga diriatkan dari Abu Hurairah dan dinilai oleh At-Tirmidzi, namun tidak ada padanya penyebutan neraka. Dan hadis perpecahan umat juga hadis dari sahabat Muawiyah, diriatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan isinya akan keluar dan muncul di tengah-tengah umatku sekelompok orang yang tersebar pada mereka berbagai macam hawa nafsu, sebagaimana penyakit rabies menyebar pada orang yang terkena penyakit rabies. Tidaklah tersisa satupun urat ataupun ruas tulang kecuali dimasuki oleh sakit rabies. Dan telah lewat dalil yang ke-8 dan telah adalah hadis yang telah disebutkan tentang celaan orang yang mencari sunnah jahiliyah dalam Islam. Qala syarih wa faqahullah, maksud dari judul bab menjelaskan wajib masuk ke dalam Islam secara total, dengan komitmen dengan semua hukum Islam, tidak hanya komitmen dengan sebagian hukum tanpa yang lain. Kemudian di sini ada penegasan keseluruhan Islam untuk membedakan antara judul bab ini dan judul bab sebelumnya. Kalau sebelumnya ada bab wajibnya masuk Islam, fa'inatil katarjamah, maka judul bab itu, bab wajibnya masuk Islam, itu adalah masuk Islam secara global. Sedangkan judul bab ini, masuk Islam seluruhnya secara totalitas, ini masuk yang detail. Dan meninggalkan selainnya. Kata-kata meninggalkan selainnya itu sebenarnya semakna dengan kalimat sebelumnya, masuk total ke dalam Islam. Karena seorang hamba tidaklah masuk ke dalam Islam sampai meninggalkan yang lain. Namun musannif menggabungkan dua kalimat ini. Di anal ula, karena kalimat yang pertama masuk Islam secara total, ini adalah ittisab, ini adalah bersifat wa tahliyah dan memperindah dan mempercantik diri dengan keseluruhan Islam. Sedangkan kalimat yang kedua, wa tarqi masiwahu, meninggalkan selainnya, ini adalah membahas tentang at-tarki, meninggalkan, wa takhliyah, dan membersihkan diri dari hal yang kotor. Kemudian musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan 8 dalil untuk mewujudkan maksud yang jadi judul bab. Dalil yang pertama, surat Al-Baqarah 208. Ya, hubungan antara dalil ini dengan judul bab adalah dalam perintah untuk masuk ke dalam silmi, yang maknanya adalah Islam, dan perintah di sini menghasilkan hukum wajib. Kemudian ada penegasan kafatan seluruhnya. Yang kata-kata seluruhnya ini mengandung makna meninggalkan yang lainnya. Karena siapa yang kharaja an syai'in minhu, maka siapa yang keluar dari satu saja dari ajaran Islam, maka dia terjatuh dalam masiwahu selain Islam. Kemudian dalil yang kedua, firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-60. Nah, hubungan dalil yang kedua dengan judul bab ada pada lanjutannya ayat. Nih, mereka beranggapan bahasanya mereka beriman, namun ternyata mereka ingin diputuskan permasalahan mereka dengan hukum tauhid. Padahal mereka diperintahkan untuk kafir dengan tauhid. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala heran, mustangkiran, dalam keadaan mengingkari perbuatan orang-orang munafik yang beranggapan dan mengklaim kalau mereka mengimani wahyu yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wahyu yang diturunkan pada para nabi sebelum Muhammad. Allah celah mereka karena mereka ingin tahakum, diselesaikan permasalahannya dengan hukum tauhid. Padahal Allah memerintahkan mereka untuk kafir dengan tauhid. Dan tidak akan terwujud kafir dengan tauhid kecuali dengan meninggalkan hukum tauhid. dan meninggalkan taghut. Dan jika mereka meninggalkan taghut, lantas beriman kepada Allah, maka masuknya mereka ke dalam Islam itu telah sempurna. Berarti mereka masuk ke dalam Islam kulihi seluruhnya dan meninggalkan selainnya. Fadhalika, maka hal tersebut berkonsekuensi wajibnya masuk ke dalam Islam seluruhnya, karena terwujudnya iman dengannya, dengan Islam, layakunu tidaklah ada kecuali dengan komitmen kulihi dengan seluruh Islam dan meninggalkan selain Islam. Kemudian dalil yang ketiga, sebenarnya orang-orang yang memecah belah agama. Hubungan dalil yang ketiga dengan judul bab ada pada lasta minhum syai', engkau bukanlah bagian dari mereka sedikit pun. Maka orang yang memecah belah agamanya tidaklah mengikuti tariqah atau jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau diutus dengan membawanya. Wa huwa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri mimma, dari orang-orang karena kadzalika, seperti itu, yaitu orang-orang yang memecah belah agamanya. Wa fi'luhu, dan perbuatan orang ini itu hukumnya haram, dan seorang hamba tidak akan selamat dari tindakan memecah belah agama kecuali dengan masuk ke dalam agama seluruhnya dan meninggalkan yang lainnya. Kemudian apa definisi memecah belah agama? Yang dimaksud dengan memecah belah agama adalah ta'zimu ba'dihi, mengagung-agungkan sebagian ajaran agama dan menjadikannya sebagai syiar, sebagai simbol, kemudian meninggalkan yang hukum-hukum Islam yang lain dan tidak wa'adamul intihad, dan tidak peduli dengan hukum-hukum Islam yang lain. Misalnya jihad, maka termasuk bentuk tafriquddin adalah orang mengagung-agungkan jihad dan menjadikan jihad sebagai syiar. Kemudian punya kesan bahasanya Islam itu jihad, semua apa-apa kembalinya ke jihad. Kemudian hukum-hukum Islam yang lain ditinggalkan dan tidak ada kepedulian. Maka asalkan mau dengan apa yang mereka sebut dengan, apa yang disebut dengan jihad, maka semua maksiat yang lainnya dimaafkan. Yang penting jihad dan jihad. Yang lainnya enggak dilakukan, enggak apa-apa. Nah, artinya tidak ada kepedulian dengan hukum-hukum Islam yang lain. Atau misalnya sholat jamaah, maka diagungkanlah sholat jamaah. Sebenarnya mengagungkan sholat jamaah ini tidak apa-apa. Ini kalau cuma sampai di sini tidak apa-apa. Baru bermasalah kemudian wattikhaduhu syiar. Kemudian menjadikan sholat jamaah itu sebagai syiar. Maka kemudian dikesankan Islam itu sholat jamaah itu Islam. Semua kekurangan-kekurangan yang lainnya dimaafkan asalkan sholat jamaah. Maka kalau memuliakan sholat jamaah ini tidak masalah. Namun kemudian ketika itu dijadikan sebagai Islam, sebagai syiar, diidentikan dengan Islam, dikesankan seakan-akan itulah Islam. Kemudian bermasalah ketika kemudian ditinggalkanlah hukum Islam yang lain. Kalau meninggalkan hukum Islam yang lain karena mampunya itu, bisanya itu, sebenarnya tidak masalah. Karena fattaqullah masata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Meninggalkan hukum Islam yang lain karena tidak mampu. Meninggalkan aturan Islam yang lain karena tidak mampu. Atau karena satu faktor tertentu. Nah, ini sebenarnya tidak masalah. Meninggalkan sholat berjamaah, kenapa? Karena sakit, stroke misalnya. Maka ini meninggalkan hukum Islam. Atau ini orang semangat kemudian, tadi kita contohkan dengan sholat jamaah. Orang sholat dengan jamaah, sholat jamaah kemudian meninggalkan hukum Islam yang lain. Hukum-hukum Islam yang lain ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dalam keadaan merasa bersalah, seharusnya ya saya juga harus mengamalkan ini dan itu. Ya, maka tidak apa-apa. Tapi yang ya enggak apa-apa dalam artian ya, ya ini masih dalam koridor yang benar. Apalagi jika hanya sholat jamaah dan meninggalkan hukum Islam yang lainnya karena tidak mampu untuk mengerjakan yang lain. Namun yang bermasalah adalah wa'adamul intihadi ilaihi. Tidak punya kepedulian. Dengan ilaihi. Ilaihi adalah ghairihi, hukum Islam yang lain. Ya, maka di sini disampaikan oleh Syaikhul Utsaimin adanya definisi tafriquddin dengan mengagungkan salah satu ajaran Islam kemudian meremehkan yang lainnya dan tidak peduli dengan yang lainnya. Atau misalnya contoh yang lain, akhlak mulia. Mengagungkan akhlak mulia. Ya, benarkah hal ini? Benar. Akhlak mulia satu hal yang tinggi kedudukannya dalam Islam. Kemudian menjadikannya sebagai syiar, seakan-akan Islam itu hanya akhlak mulia. Nah, ini tidak benar. Islam itu ya akhlak mulia, Islam itu ya tauhid, Islam itu ya sholat, Islam itu dakwah, Islam itu jihad, Islam itu belajar Quran, Islam itu tahsin Quran, dan seterusnya. Kemudian meninggalkan hukum Islam yang lainnya selain akhlak mulia. Kemudian masa bodoh dengan sholat, yang penting akhlak mulia. Masa bodoh dengan puasa Ramadan, yang penting akhlak mulia. Apalagi masa bodoh dengan tauhid, yang penting akhlak mulia. Ini namanya tafriquddin. Kemudian adamul intihadi ilaihi. Kemudian tidak peduli dengan hukum Islam yang lainnya. Pokoknya yang penting akhlak mulia. Tidak ada merasa bersalah, tidak ada merasa pokoknya kalau sudah akhlak mulia, yang lainnya dimaafkan. Nah, ini tafriquddin. Atau kemudian ta'zimu ba'dihi, misalnya contoh yang lain dakwah, mengajak orang pada kebaikan. Maka memuliakan salah satu ajaran Islam itu dakwah, betul. Dakwah itu mulia, punya kedudukan yang tinggi. Pahalanya besar, betul. Lalu kemudian menjadikannya syiar, simbol Islam, nah ini tidak betul. Islam sama dengan dakwah, ya dakwah itu cuma Islam. Islam itu isinya hanya dakwah. Nah ini tidak benar. Kemudian hukum-hukum Islam yang lain ditinggalkan. Ditinggalkan karena tidak peduli. Nah ini sikap yang tidak benar. Namun di penjelasan yang lain Syaikh Shalih Utsaimin menyampaikan bahasanya tafriquddin itu punya tiga makna. Insya Allah akan tiga makna tersebut insya Allah kita akan lengkapi di pertemuan yang akan datang. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baru tahu anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan enggak? Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.